Apa hukum memasang bendera? Ya. Ya. Yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Bazmul, ya, beliau membolehkan. Begitu pula Syekh Ubaid ketika ditanya juga membolehkan. Ya, sehingga asatidah pun yakni apa sementara ini memegang fatwa-fatwa tersebut karena belum tahu fatwa-fatwa yang lain yang melarang tentang hal itu secara mutlak begitu tidak, tapi dua fatwa itu paling tidaknya yang kita ketahui sehingga itu menjadi pegangan kita. Wallahu a'lam.